Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa syakirin, yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat dan senantiasa kita ingat bahwasanya kenikmatan yang kita rasakan sekecil apapun bentuknya, zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Fama bikum min ni'matin famin Allah. Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya kenikmatan. Sekecil apapun kenikmatan tersebut, Allah nyatakan itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta kepada hambanya balasan kenikmatan tersebut. Balasan-balasan kenikmatan tidak pernah. Allah hanya memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang zakirin, yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah, adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ayuhannas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kita akan membaca salah satu risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan yang berjudul Aqidatut Tauhid, menjelaskan tentang tauhid. Karena ini merupakan perkara yang terpenting di dalam Islam. Tauhid ini merupakan ahamu syai' fil Islam. Sesuatu yang paling penting di dalam Islam itu adalah tauhid. Kenapa demikian? Yang pertama, dijelaskan oleh para ulama, kenapa tauhid merupakan sesuatu yang paling penting? Yang pertama adalah dikarenakan Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah supaya mereka itu mentauhidkan Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh para ulama arti liya'budun. Apa itu arti liya'budun? Yuwahiduni. Supaya mereka mentauhidkanku. Inilah tujuan Allah menciptakan kita semua. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mentauhidkan Allah. Mereka memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa tauhid merupakan ahamu syai', merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Li'anna rusul wal anbiya, dikarenakan para rasul dan para nabi, kulluhum, semuanya mereka, yad'una ila tauhid, mereka mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-26. Allah menyatakan, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budallaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An ya'budallah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini al-anbiya war-rusul, para nabi dan para rasul semuanya. Yad'una ila tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, kenapa tauhid merupakan ahamu syai', sesuatu yang terpenting? Dikarenakan amalan yang tidak dibangun di atas tauhid, amalan tersebut tertolak. Amalan yang tidak dibangun di atas tauhid, sebanyak apapun amalan tersebut, sehebat apapun amalan tersebut, la yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mardud. Walaupun amalan tersebut kelihatannya sangat banyak. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga inilah yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, dengan tarbiyah tauhid. Di dalam berdakwah, dari semenjak dakwahnya sampai beliau meninggal, senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin harus memiliki perhatian lebih terhadap urusan tauhid. Harus memiliki perhatian lebih, semangat yang lebih, keseriusan. Harus benar ngerti apa itu tauhid. Apa itu perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Ini harus diketahui oleh setiap muslim. Barakallahu fikum. Inilah kewajiban yang diperintahkan supaya dipelajari pertama kali. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad, ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang harus kita pelajari pertama adalah tauhid. Allah memerintahkan fa'lam, pelajarilah. Apa yang harus dipelajari? Kata Allah, annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Fastaghfir li dzanbik, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Barakallahu fikum. Ini beberapa alasan kenapa tauhid merupakan ahamus syai, sesuatu yang terpenting di dalam Islam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan kenapa kita harus mengilmui tentang at-tauhid, mengilmui tentang al-aqidah Islamiyah. Kata beliau, dikarenakan tauhid, aqidah Islamiyah itu adalah merupakan al-ilmul asasi. Ini adalah merupakan pondasi ilmu. Tauhid merupakan pondasi ilmu. Maka kata beliau, terkhusus lagi di zaman kita sekarang ini, zaman yang kathurat fihi al-munharifah, zaman yang di dalamnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, wal ilhad dan seterusnya, berbagai macam al-bid'ah, perkara-perkara bid'ah, al-mukhalafah lil hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara bid'ah yang menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zamannya kita ini. Maka di sini kita harus benar-benar memiliki perhatian kepada urusan at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang pertama, kata beliau, al-faslul awwalu. Pembahasan yang pertama, fi bayani aqidati wa bayani ahamiyatiha bi'atibariha asasan yakumu alaihi bina'uddin. Pembahasan yang pertama, barakallahu fikum, pembahasan tentang penjelasan akidah, juga penjelasan tentang pentingnya akidah, yaitu tauhid. Yang mana tauhid, akidah sahihah, merupakan suatu pondasi yang akan dibangun di atasnya agama, ibadah-ibadah yang lainnya. Inilah tauhid. Jadi tauhid di dalam Islam diibaratkan adalah merupakan asas pokoknya yang akan dibangun di atasnya, yakumu alaihi binauddin, yang akan dibangun di atasnya bangunan-bangunan agama. maka dibutuhkan kekokohan. Barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud al-aqidah, yang dimaksud al-aqidah yaitu ma yadinu bihil insan, apa-apa yang manusia beragama dengannya. Apa-apa yang manusia beragama dengannya. Sehingga kata beliau, wal aqidatu amalun qalbiyun. Dan yang namanya akidah ini adalah merupakan amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bi syai'i wa tasdiqihi bihi, yaitu keimanan hati terhadap sesuatu dan membenarkan sesuatu tersebut. Ini yang namanya akidah, merupakan amalan hati dan keimanan kepada sesuatu serta membenarkannya. Inilah yang disebut akidah. Sekarang apa pengertian akidah secara syariat? Sekarang Syekh menyebutkan, wal aqidatu syar'an, adapun pengertian akidah secara syariat. Adapun pengertian akidah secara syariat, kata beliau, pengertian akidah secara syariat wahiyah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wal-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun pengertian akidah secara syariat, secara syar'i, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, serta beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarih, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Inilah yang disebut pengertian akidah secara syar'i. Inilah yang disebut pengertian akidah secara syar'i, atau yang sering disebut arkanul iman, rukun-rukun iman. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, setelah menjelaskan pengertian akidah, beliau menjelaskan, wasyari'atu tangqasimu ila qismaini, dan syariat ini terbagi menjadi dua macam, i'tiqadiyat wa amaliyat. Syariat Islam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkara i'tiqadiyat, keyakinan-keyakinan, dan yang kedua adalah amaliyat, perbuatan-perbuatan. Ini agama, sehingga dua-duanya harus ada. Adapun yang pertama al-i'tiqadiyat, keyakinan-keyakinan, hiya lati la tata'allaqu bi kaifiyatil amal. Adapun yang dimaksud i'tiqadiyat, yaitu yang tidak terkait dengan kaifiyah amalan, yang tidak terkait dengan bentuk amalan. Contohnya kata beliau, mislu i'tiqadi rububiyatillahi wa wujubi ibadatihi. Contohnya seperti keyakinan rububiyah Allah, keyakinan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Ini contoh amalan-amalan i'tiqadiyat. Adapun amalan al-amaliyat, adapun amalan amaliyat, yaitu ma yata'alaqu bi kaifiyatil amal, yang kaitannya dengan bentuk amalan. Mislu salati wa zakati wa sawmi seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini disebut barakallahu fikum al-amaliyat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang pentingnya akidah sahihah ini, akidah yang benar ini, tauhid yang benar ini. Kata beliau, fal aqidatus sahihatu, akidah yang benar, hiya al asasu, itu adalah merupakan pondasi, alati yakumu di alaihi din, yang akan tegak di atasnya agama Islam ini. Jadi akidah sahihah itu merupakan pondasi yang akan tegak di atasnya agama ini. Wa tasihu mahul a'mal, dan akan sah bersama akidah tersebut amalan-amalan tadi. Artinya apa? Tatkala seorang dia beramal, dia tidak memiliki akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang lurus, maka amalannya mardud, amalannya tertolak. Ya. Sehingga orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, amalan-amalan mereka akan terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka kerjakan. Artinya amalan-amalan kebaikan tersebut terhapus. Sehingga amalan-amalan, ibadah-ibadah akan diterima oleh Allah, sekali lagi tatkala dia memiliki akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah menyatakan, menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Allah menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Perhatikan di sini. Maka barang siapa yang dia berharap liqa'a rabbihi, dia berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus dia kerjakan? Falyamal 'amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amalan-amalan shalihah dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini yang harus dia kerjakan bagi orang yang dia ingin berjumpa dengan Allah. Dia harus menjadi ahlu tauhid. Dia harus menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Karena Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan salihah dan tidak menyekutukan di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Inilah pentingnya tauhid. Ternyata amalan tidak akan diterima kecuali harus dibarengi dengan at-tauhid. Dalil berikutnya Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah menyatakan, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik La in asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kata Allah, telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyraqta, maka apabila engkau berbuat syirik, engkau menyekutukan Allah, layah batana amaluk, sungguh-sungguh akan terhapus seluruh amalan-amalanmu. Walatakunanna minal khasirin. Dan setelah itu sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin. Orang-orang yang merugi. Siapa ini? Orang-orang yang tidak berjalan di atas tauhid yang lurus. Barakallahu fikum. Maka juga dijelaskan di dalam ayat yang lainnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah menyatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah, ikhlaskanlah agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama perintah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan terkait dengan ayat tadi, fadallat hadhil ayatul karimah, maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan, wa ma jaa bi ma'naha, dan ayat-ayat yang semisalnya, dan itu sangat banyak, ala annal a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirki. Perhatikan di sini ayat-ayat di atas tadi dalam surat Al-Kahfi 110, Az-Zumar 65, Az-Zumar ayat yang kedua sampai yang ketiga. Apa faedahnya kata Syekh? Ayat-ayat di atas tadi menunjukkan annal a'mala, sesungguhnya yang namanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah kecuali idza kanat khalisatan minasyirki, apabila amalan-amalan tersebut bersih dari kesyirikan. Jadi ayat-ayat di atas tadi menunjukkan bahwasanya yang namanya amalan-amalan, ibadah-ibadah apapun bentuknya, tidak diterima oleh Allah kecuali apabila amalan tersebut bersih dari syirik. Illa kanat khalisatan minasyirki. Kecuali apabila amalan tersebut bersih dari kesyirikan. Ini kunci yang harus kita perhatikan. Ternyata suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia harus bersih dari kesyirikan. Syirik apa di sini? Syirik akbar, masuk pula syirik asghar. Sehingga di sini pentingnya kita senantiasa memeriksa, mengoreksi hati-hati kita di dalam menjalankan agama, di dalam beribadah. Jangan sampai suatu amalan dicampuri dengan syirik, mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Musibah. Rasa capek, rasa letih yang dia keluarkan atau yang dia rasakan, ternyata barakallahu fikum tidak bernilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka harus amalan-amalan itu dibersihkan dari amalan-amalan syirkiat, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kata beliau, wa min thamma kana ihtimamu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi islahil aqidati awalan. Perhatikan. Oleh sebab itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtimam, perhatiannya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatiannya di dalam berdakwah adalah islahul aqidah, memperbaiki akidah. Ini yang pertama. Inilah dakwah yang dibangun oleh para nabi dan para rasul. Pertama kali adalah islahul akidah, memperbaiki akidah umat, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul, fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdah. Maka yang pertama yang didakwahkan kepada manusia, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah-ibadah dari selain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah yang dilakukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama kali dilakukan ternyata apa? Islahul akidah wa islahut tauhid. Memperbaiki akidah, memperbaiki at-tauhid. Mengajak manusia, yad'u aqwamahum, mengajak kaumnya ya, untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Ya, karena tadi kuncinya ya, sudah disebutkan oleh Syekh bahwasanya amalan besar apapun la tuqbalu, tidak akan diterima kecuali apabila bersih dari kesyirikan. Syirik asghar maupun syirik akbar. Allah menyatakan di dalam ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Iya, inilah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah nyatakan, dan sungguh telah kami utus pada setiap rasul, pada setiap umat rasul. Apa tugas rasul tersebut? Ani'budullah, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Ya. Yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada jin dan seterusnya. Ini pada hakikatnya beribadah kepada at-tauhid. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, wa kullu rasulin, dan setiap rasul, masing-masing rasul, yad'u atau yaqulu awala ma yukhatibu qaumahu. Maka para rasul semuanya pertama kali dakwahnya mengajak bicara kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Allah nyatakan, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Maka tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Ini yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Barakallahu fikum. Qala Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Syu'aibun wa sa'irul anbiya'i li qaumihim. Yang demikian ini diucapkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib, dan seluruh para nabi. Semuanya menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh, wa qad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma qata ba'da bi'sati 13 aman yad'un nasa ila tauhid. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditinggal di Mekah, atau sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiyana fi Makkah, tinggal di Mekah. Ba'da bi'sati, setelah diangkat menjadi rasul, tinggal di Mekah 13 aman, 13 tahun. Waktu yang cukup panjang. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita selama 13 tahun? Yada'un nasa ila tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa islahil akidah, dan memperbaiki akidah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka seperti itu dakwahnya? Terkhusus Nabi kita tinggal di Mekah 13 tahun setelah diangkat menjadi rasul, yad'u ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, wa islahil akidah, mengajak manusia untuk memperbaiki akidah. Jawabannya, kenapa mereka seperti itu? Li'annaha al-asasu alati yakumu alaihi bina'udin. Karena tauhid merupakan pondasi yang akan dibangun di atasnya agama ini. Barakallahu fikum. Ini yang seharusnya dilakukan oleh kita semua. Di dalam berdakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Yang pertama kali adalah mengajak manusia kepada at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Dan ini merupakan agama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Selesai dari fasal yang pertama. Al-Fathru Thani, setelah kita dikenalkan tentang apa itu akidah dan pentingnya akidah di dalam Islam ini. Al-Fathru Thani, fasal yang kedua. Fi bayani masadiril akidati wa manhajis salafi. Penjelasan tentang masadir akidah. Tentang dasar-dasar akidah. Dan pinjakan manhaj salaf. Apa dasar-dasar akidah? Diambil dari mana akidah tersebut? Dan manakah manhaj salaf, jalannya salaf untuk mempelajari akidah yang sahihah tersebut? Ini pembahasan yang akan kita bahas. Maka Syekh Shalih Fauzan akan menjelaskan al-aqidatu tauqifiyatun. Urusan masalah akidah ini adalah perkara yang tauqifiyah, perkara yang baku, yang tidak bisa diotak-atik dengan akal manusia. Inilah akidah, inilah syariat secara umum. Wala tasbutu illa bidalilin minasyari. Janganlah engkau menetapkan akidah itu kecuali dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi menetapkan syariat, barakallahu fikum, mengikuti dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala musrahun fiha lirayi wal ijtihad, dan tidak ada kesempatan. Tidak boleh di dalam menetapkan akidah mengikuti ra'yu, pikiran, pandangan manusia, dan juga apa? Ijtihad. Tidak. Menetapkan urusan akidah harus dengan dalil dari Alkitab wa Sunnah. Maka beliau akan menjelaskan kenapa yang menjadi masdar pokoknya adalah Alkitab wa Sunnah. Beliau menjelaskan, fa inna wa min thama fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitabi was sunnah. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya pinjakan akidah yang sahih itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka dari sini sesungguhnya masadir pinjakan urusan akidah adalah diambil dari Alkitab wa Sunnah. Kenapa demikian? Harus diambil dari Alkitab wa Sunnah. Li'annahu la ahada a'lamu billah. Karena di sana tidak ada seorang pun yang lebih tahu dari Allah. Atau yang mengetahui tentang Allah. tidak ada kecuali dengan mengikuti dalil dari Alkitab wasunnah. Kemudian kata Syekh, famadalla alaihil kitab wasunnah, maka apa saja yang ditunjukkan di dalam Alkitab wasunnah fi haqqillah taala terkait dengan hak Allah, amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi, maka imanilah. Apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, yakinilah. Wa malam yadul alaihi kitabullahi wa la sunnatu rasulihi nafahu anillahi taala wa rafaduh. Perhatikan di sini. Tadi disebutkan kalau akidah tersebut datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah, maka apa? Beriman. Ikuti, yakini. Sekarang kalau ada orang bercerita tentang akidah, tapi malam yadul alaihil kitabullahi wala sunnatu rasulihi. Iya. Dia ada orang berbicara tentang akidah, barakallahu fikum, tapi dia tidak menjadikan Alkitab wa sunnah sebagai sandarannya. Justru yang dijadikan sandarannya itu apa? Ra'yun, akal. Ya. Dipikir-pikir pakai akal. Dia tidak mau mengikuti Alkitab, tidak mau juga mengikuti As-Sunnah. Bahkan dia menafikan beberapa nama-nama Allah. Maka kalau keadaannya seperti ini, tinggalkan. Jangan diikuti orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini sangat berbahaya, yang dia telah menjadikan masadir, rujukan, pinjakan akidah itu dari ra'yu manusia. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin. Menjamin siapa? Orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala taqaffala liman tamasaka bi kitabihi wa sunnati rasulihi bi ijma'il kalimah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kepada orang-orang yang mau berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah dalam seluruh urusan, terkhusus dalam masalah akidah. Terkhusus dalam urusan akidah. Maka barang siapa yang dia mau berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, maka barakallahu fikum, Allah akan menjamin mereka yang pertama bijtima'il kalimah, akan terwujudnya persatuan. Ini yang pertama. Jadi orang kalau dia benar-benar mengikuti bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab As-Sunnah, ini akan terwujud ijtima'ul kalimah, bersatunya kalimat. Ya. Akan bersatu juga di dalam menyikapi kesalahan. Ini tatkala dia mau kembali kepada Alkitab wasunnah. Oleh karena itu Allah mendorong kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Janganlah kalian berselisih. Ini perintah. Dan tentunya tak kalah seorang dia mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang disebut dengan tali Allah. Akan terwujud ijtima'ul kalimah. Persatuan kalimat. Barakallahu fikum. Yang kedua, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang-orang yang dia berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, as-sawabu fil mu'taqidi wal manhaj. Ini jaminan yang kedua. Jaminan yang pertama, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah akan terwujud persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, akan menjadi benar keyakinannya dan manhajnya. Akidahnya menjadi benar, manhajnya berarti menjadi benar. Ini bagi orang yang dia apa? Benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Thaha ayat yang ketiga 23. Allah menyatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, perhatikan. Barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, yaitu petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini orang yang mengikuti petunjuk Rasul. Dia tidak akan sesat, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini orang yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat jaminan tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata Syekh, walidzalik summu bil firqati najiyah. Oleh karena itu dinamai orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul dengan kelompok yang selamat. Orang yang mengikuti petunjuk Rasul disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa demikian? Li'ana nabiyya syahidalahum binajati hina akhbara biftiraqil ummati ila 73 firqatan quluha finnari ila wahidah walama su'ila an hadhil wahidah qala hiya man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini barakallahu fikum, kenapa orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, dengan kelompok yang selamat? Jawabannya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan keselamatan buat mereka yang mau apa? Mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hina akhbara biftiraqil ummah. Tatkala dikhabarkan akan munculnya perpecahan umat. Ila 73 firqatan, menjadi 73 kelompok. Akan muncul atau akan terjadi perpecahan di umat ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari ila wahidah. Semuanya kata Nabi berada di dalam neraka kecuali satu. Iya. Maka Nabi tatkala ditanya man hadhil wahidah, siapakah satu ini yang selamat ya Rasulullah? Ditanya, siapa satu ini yang selamat ya Rasulullah? Hiya makana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi, yang selamat adalah dia yang senantiasa mengikuti jalanku dan para sahabatku. Hiya makana ala mithli ma ana alaihi. Itu mereka yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang selamat dari perpecahan. Barakallahu fikum. Inilah masdar, dasar pinjakan akidah seorang. Sekali lagi, diambil dari Alkitab dan diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada barakallahu fikum kesempatan bagi ra'yu, bagi akal untuk berbicara masalah ini dijadikan sandaran. Sandarannya kembali kepada Alkitab was sunnah. Iya. Sekarang kita masuk pasal yang ketiga. Setelah beliau menjelaskan apa sih sandaran kita di dalam berakidah, di dalam bermanhaj. Sekarang al-faslu thalith, pembahasan yang ketiga, fi bayanil inhiraf an aqidati anil aqidati wa subul tawqihi minhum. Pembahasan yang ketiga tentang penjelasan al-inhiraf anil akidah, penyimpangan dari akidah. Apa sih yang menyebabkan seorang menyimpang dari akidah yang lurus? Ini pembahasan kita. Wasubulu taqihi minhu, dan jalan-jalan yang bisa menyelamatkan seorang dari penyimpangan tersebut. Ini pembahasan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Terkait nang inhiraf, penyimpangan yang terjadi pada akidah, dan bagaimana jalan menyelamatkan dari penyimpangan tersebut sehingga akidah tidak rusak. Maka kata beliau rahimahullah, al-inhirafu anil aqidati sahihah lahu asbabun tajibu ma'rifatuha min ahamiha. Perhatikan di sini, yang namanya menyimpang dari akidah yang lurus itu memiliki sebab-sebab yang harus diketahui. Jadi seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus, tadinya baik di atas sunnah, di atas tauhid, kok tiba-tiba dia menyimpang, itu ada sebabnya. Lahu asbab tajib ma'rifatuha, maka wajib kamu mengetahuinya. Harus ngerti apa sih sebabnya dia bisa menyimpang menjadi sesat dan menyesatkan. Min ahamia, perkara yang terpenting yang menyebabkan seorang itu munharif anil aqidati sahihah, menyimpang dari akidah yang lurus. Sebab yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati sahihah. Sebab yang pertama seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus adalah al-jahlu. Orang tersebut bodoh, tidak ngerti tentang akidah yang lurus, akidah yang benar. Ini yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari siratal mustaqim atau dari jalan yang lurus, dari akidah yang benar. Sebabnya apa barakallahu fikum? Sebabnya adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga kebodohan adalah merupakan musibah. Sampai Syekh Shalih Fauzan menyebutkan zuhudul ulama min hadhil ummah min alamatis sa'ah. Zuhudnya manusia terhadap ulama, zuhudun nas anil ulama, zuhudnya manusia terhadap ulama, tidak butuh kepada ulama, ini adalah merupakan apa? Alamatus sa'ah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda kejelekan. Maka al-jahlu sekali lagi merupakan musibah azimah. Dan di akhir zaman Nabi menyebutkan akan semakin tersebar kebodohan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Inna Allah la yaqbidhu ilma intiza'an an ibadihi, walakin yaqbidhu ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alima itakhadha nasu ru'usan juhala, wasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan cara dimatikannya para ulama. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Sampai Nabi menceritakan, hatta idza lam yabqa alima, sehingga tatkala tidak tersisa lagi orang-orang yang berilmu, apa yang terjadi? Manusia menjadikan orang-orang bodoh diangkat, dianggap jadi ulama. Padahal orang jahil, enggak ngerti apa-apa. Diangkat kedudukannya seakan-akan ulama. Apa akibatnya? Wasu'ilu, orang yang bodoh ini ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin, akhirnya pun mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Barakallahu fikum. Inilah sebab yang pertama seorang itu menyimpang dari akidah yang sahihah adalah al-jahlu bi ahkamiddin. Dia bodoh terhadap akidah yang benar, bodoh terhadap hukum-hukum agama. Apa yang menyebabkan dia jahil? Kok dia bisa jahil tentang akidah? Kata Syekh, bisababil i'radi an ta'alumiha wa ta'limiha. Bisa jadi sebabnya, barakallahu fikum, bisa jadi sebabnya adalah karena i'rad. Dia berpaling, an ta'alumiha, tidak mau mempelajarinya. Ini sebab yang pertama yang menyebabkan seorang itu jahil, seorang itu bodoh, apa? Dia tidak mau mempelajarinya. Sudah tahu kalau dirinya jahil, kalau dirinya bodoh, tapi dia tidak mau mempelajari. Nah, ini yang menyebabkan dia semakin bodoh. Wa ta'limiha, atau sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu bodoh adalah orang yang tahu tidak mau mengajarkannya. Sudah tahu ini akidah yang sahihah, tapi dia tidak mau mengajarkan kepada manusia. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang itu jahil terhadap urusan agama, yaitu qillatul ihtimam wal inayati biha, kurangnya perhatian terhadap urusan akidah. Ini juga yang menyebabkan seorang itu jahil. Qillatul ihtimam, tidak perhatian. Sehingga tatkala dakwah membahas tauhid, membahas akidah, ya, merasa risih. Kok ini yang dibahas? Inilah yang menimbulkan perpecahan, ini itu, berbagai macam komentar dikeluarkan. Perhatikan di sini. Qillatul ihtimam, kurangnya perhatian, ini merupakan sebab seorang itu menjadi jahil. Apa akibatnya tatkala seorang itu jahil? Kata Syekh, hatayan sya'a jailun la ya'rifu tilkal akidah. Sehingga terjadilah yan sya'a, hidup generasi ini tidak ngerti lagi akidah yang benar tadi. Ini sudah musibah besar. Tatkala generasi tidak ngerti lagi akidah yang sahihah, tidak faham lagi akidah yang benar, ini merupakan musibah. Ya, ini merupakan kemunduran. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha. Dia juga sudah tidak ngerti apa yang menyelisih akidah yang benar, apa yang bertentangan dengan akidah yang benar. Enggak ngerti lagi. Ini kalau generasi muncul seperti ini, musibah yang sangat besar. Tidak ngerti akidah yang benar, juga tidak ngerti lagi, barakallahu fikum, apa yang menyelisih akidah yang benar. Sehingga apa akibatnya? Tatkala generasi tidak ngerti akidah yang benar, dan juga tidak mengetahui apa sih, ya, kebalikan dari akidah yang benar, akibatnya kata Syekh, wa ya'taqidu al-haqqa batilan. Maka orang tersebut akan meyakini kebenaran dianggap sebuah kebatilan. Ini akibatnya. Keadaannya terbalik. Al-haq dikatakan batil, sunnah dikatakan bid'ah, syirik dikatakan tauhid. Dibalik semua keadaannya. Ya. Perbuatan syirik menyekutukan Allah, dikatakan, oh ini bukan perbuatan syirik, ini bentuk cinta kepada Rasul. Mereka orang-orang yang berdoa kepada Rasul, yang menjadikan Rasul perantara di dalam beribadah. Mereka tidak mau dikatakan syirik. Oh, ini bukan perbuatan syirik. Tapi justru ini merupakan bentuk kecintaan kepada Rasul. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi, bagaimana akibatnya tatkala generasi itu jahil terhadap akidah yang sahihah, dia meyakini yang hak dengan kebatilan, wal batil haqqo, batil itu dianggap kebenaran. Kalau keadaannya sudah seperti ini, terbalik seperti ini sudah merupakan musibah yang sangat besar. Sampai Umar bin Khattab menyebutkan, kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, innama yunqadhu ural Islam urwatan urwata idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Islam itu, kata Umar bin Khattab, akan hilang, akan lepas sedikit demi sedikit. Kapan ini? Islam akan lepas, akan hilang sedikit demi sedikit. Apabila seorang dia hidup fil Islam, hidup ngaku Islam, akan tetapi dia tidak mengetahui, la ya'riful jahiliyah, tidak mengetahui kejelekan-kejelekan jahiliyah. Ini bahaya. Orang yang tidak ngerti syirik, bahaya. Dia bisa terbawa ke dalam perbuatan syirik. Orang yang tidak ngerti bid'ah, bahaya. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Masail Jahiliyah. Kitab yang berjudul Masail Jahiliyah. Di situ dijelaskan prinsip-prinsip jahiliyah. Loh, kenapa kita mempelajari prinsip-prinsip jahiliyah? Tujuannya supaya kita tidak terjatuh kepada prinsipnya mereka. Jadi tidak cukup seorang hanya tahu tauhid, tapi dia tidak mau membahas syirik. Tidak cukup seorang hanya mengetahui sunnah, tapi dia tidak mau membahas bid'ah. Sehingga kita belajar sunnah juga mengkaji apa itu bid'ah. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, tidak terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Inilah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Islam akan lepas sedikit demi sedikit tatkala umat Islam dia hidup tidak ngerti lagi prinsip-prinsip jahiliyah. Tidak ngerti syirik, tidak ngerti fanatik, enggak paham. Lah yang penting saya Islam. Maka yang seperti ini barakallahu fikum musibah. Kemudian sebab yang kedua, ini sebab yang pertama yang menyebabkan seorang menyimpang dari akidah yang lurus. Itu apa? Al-jahlu bil-akidah sahihah. Orang tersebut apa? Jahil, tidak ngerti akidah yang lurus. Yang menyebabkan dia bodoh banyak. Tidak memiliki perhatian. Tidak lagi barakallahu fikum mau belajar. Ini menyebabkan dia bodoh. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah sahihah adalah at-ta'assub lima alaihi al-aba'u wal-ajdad wa tamassuku bihi wa in kana batila wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan. Sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus, kata Syekh, adalah at-ta'assub, fanatik. terhadap agama bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka. Ini senantiasa diulang-diulang, dijelaskan kepada umat. Karena di antara at-ta'asub fanatik ini juga di antara dinul jahiliyah, agama jahiliyah. Betapa banyak da'i-da'i yang mengajak kesesatan, menanamkan sifat fanatik. Kalau bukan ini saya enggak mau. Saya hanya mengikuti pendapatnya si A, pendapatnya si B. Ditarbiah dengan fanatik, dengan ta'asub. Banyak sekarang model-model orang seperti ini. Maka di antara perkara yang akan merusak akidah yang sahih adalah ta'asub fanatik kepada agama bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka. Watamassuku bihi, dia senantiasa berpegang teguh dengannya. Wa ingkana batila, walaupun agama tersebut batil, salah. Ya. Udah dijelaskan yang seperti ini salah, Pak. Yang seperti ini tidak benar. Wah, tapi kan ini kata Pak Kiai saya seperti ini. Kata Mbah saya. Inilah yang namanya ta'asub fanatik. Ya. Wa tarku ma khalafahu wa in kana haqa, dan dia akan meninggalkan orang-orang yang menyelisihinya walaupun orang yang menyelisih itu di atas kebenaran. Orang yang menyelisih ahli tauhid, diajak kepada tauhid, diajak kepada sunnah, enggak mau. Wong aku sudah mantap dengan kiai saya. Dan seterusnya alasan-alasannya. Maka hal yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 170. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Perhatikan di sini. Bagaimana keadaan orang-orang yang fanatik? Kalau kita melihat ayat ini kita enggak heran. Tatkala mendapati orang fanatik kok sampai seperti ini, seperti itu. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Ikuti Al-Qur'an. Apa yang telah Allah turunkan? Apa jawabannya mereka? Mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan justru kami mengikuti agama bapak-bapak kami. Justru kami mengikuti agama kakek-kakek kami. Ini alasannya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun ternyata bapak-bapak mereka barakallahu fikum la yaqiluna syai'a, tidak ngerti apa-apa. Wa la yahtadun, dan juga tidak di atas petunjuk. Artinya orang yang sesat tapi tetap saja diikuti. Inilah bahayanya at-ta'asub, dan ini di antara agama jahiliyah. Berarti kita harus mengetahui di antara prinsip jahiliyah adalah at-ta'assub, fanatik. Ya. Supaya kita selamat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang kedua, di antara perkara yang akan merusak akidah yang sahihah, ya. Yang kedua adalah at-ta'assub lima 'alaihi al-aba wal ajdad. Ya. Dan dia senantiasa berpegang teguh dengan agama mereka walaupun agama tersebut di atas kebatilan. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.